Lukas, Hondongan, 10:5. Pisawatu, buda tuang pasima sola tau senga mahempul lompengi tulak na pong Yesus. Ingkana to ya to'o, sinasangai to Yahudi to madosa. Tapana nita sanakanaka tulang kakalibuan na parisya na tulata pepondongan na Musa, ya sanyi maknaun-naun-nawa. Na aku sian niya duka inde tau, unta hima to kadake gau, lambi mengande sola-sola. Yang tula umesa pehapangan puang Yesus nawa. Hapana dengko amesa muampuas sahatu domba. Pisanan na buli mesa, ya kalampu gau. Manasa analompele diopohelasan indo dombamu kaseha pulo kaseha, analek bay huttu indo tobulis sampai ulambi. Ulambi ito o, ya tak malah talati lalak ko usompoi mak pasule lako banamu. Yang tambahin ninggan na solamu, anna sambanamu anna muanni, lati lalak kiak pada-pada, aka indo domba kupak desala kulambi usule. Kutulasang kwa, setongan nasusin tuduka ya wosuhuga, maka deme satu mado saunti hokongan gauk kadakena, ditilala ipu haya, analain doto kaseha pulo kaseha to malolo, to ta umanggi unti hokongan gauk na. Susitoi, hapan na deme sabai ne muampuas sapulo doik peha, pisanan na napak deam mesa, akala napu gau, manasa analampau ilampu, manif sapu ibanuan na umpea indo doik na sampe nalambi. Nalambi ito o, yang tambahin ninggan na solana, anna sambanuanna, anna nawanni, latilalak kia pada-pada, akain dodoik kupak desala, kulambi usule. Kutulasang kwa, setongan na susin toduka katilalasan na ninggan na malaikat na puang ala ta'ala, keden ni mesa toma dosa unti hokongan gauk kadakena. Manen tulak pole mesa pehapangan puang Yesus nawa? Dem mesa tau dua anak na basimuane. Maka dan indo nak tempat na nawa, uambe, bemak ko indo lam manasan na. Ya basin na bem mitawana indo anak na dua. Sana ka amui bengin na lesuk na, ya nabalu un indo anak tempat manak na, manelek ba ilaku betto mambela mak to bosa-bosa na puhai indo alin na, ya sian na naya nawa penawan na. Tapa na tapu doik na, siampuk duka na huwa ka kowean indo betto nangei, lambi usik ding ka masusaam. Ya lek ba nun pelau pengkehangan lako mesa tau ilan indo botto, lambi na sua lako belak na lamak pande bawi. Tandana tadek sugali indo anak-anak, ya mohen lamuan dendo kinande bawi. Moyan na susi, sapotak dem mesa tau lomben ni kinande. Katampasan na, kila lalambi makka dan nawa, inggan na tomeng kehana ambeku bosa kinande, anai tamak koinde lamate tadea. Lameng kalau siya hama umpe lambi ambeku anakku wani, uambe, madosa ak langan puang ala ta'ala, anna madosa ak matim. Tak mak sihatal lompuena. Angga mak kau lompadadi tomo sahomu. Ya meng kalau siya hani lek ba umpe lambi ambena. Sikambela pi banua, ya nai tahan nambena. Tak dem pada sahan tabuana, nasuhung komondasihan nun tamu ya nakna. Sitamunna nakalapuin nana naudunni. Maka dan indonek nanawa, uambe, madosa ak langan puang ala ta'ala, anna madosa ak matim, tak mak sihata lompuenek. Sapu untambai sihas sabuak nindu ambena anna nawanni, kandi yak muala puhewa handam mapia, anna umpa bajui, umpa sisinnya anna umpa sapatui. Puhai to'o, laungka umpise imesa sapi maloppe ammutunu ya, akal mak hame-hame kiak ponno katilal lasam. Akain dia nak kusih hapam puham mate, sapok mala tuwo sule. Bulim, sapok mala dilambik sule. Puhai na pugawasan niya to'o, ya mak hame-hamem. Mahasan ni mak hame-hame, ya sulen duka indoana uluana dia mai bela. Tapana dia ampek banua, na hingin moni poni-ponian na nato sumajo. Yang tambai mesa sabuakna, ananaku tanai nawa, akah ya dipugau ilam banua. Nawa nindo sabuak, mak hame-hame tahu, aka malas sule-sule adimmu. Mesa sapi malopek na tunuan nambemu, aka malamami mak pasule masakke. Tak dem pada sakiaha indoana ulua, na suhum mu kata mabanua. Ya mes suhum yang bena, anane sekde yang namala na aku ta mabanua. Sapok na timba iman di indoana na nawa, mak tahun-tahun me umpeng kehekah hasangko, anak tak toy deng kubali-bali ko. ia tuli tadempak kombe emmoi mesam beke laku pake mak hame-hame sola-solaku. Ana indoleko ia nak mutopuhaun talangan kulemu sinabe embai ne pasunda mane mak pasulei ia untunuan nia sapi maloppak. Ia nawan nambena, o anakku, sola liungkik kita. Inggan indoku ampuam, iku asam muampuan ni. Dadi, sihatan ditia mak hame-hame kia anna tilala, aka sihapan puham mate adimmu, sapok mala tubo sule. Bulin, sapok malamami dilambik sule.